Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal-ukhbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raustaya, alhamdulillah kita nampi kanugrahan nikmat pitulung pitedah hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengawasan menika. Mugi-mugi sedaya anjen kita sesarengan dari akan ngaos dipun cateto dedoso amal hasanah. Amin. Lan mugi-mugi anjen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin. Bila saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana. Rabbana la ilma lana. Illa ma 'allamtana. Illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina. Wa tub 'alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram allahumma iftah lana allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram rabbi zidni ilma rabbi zidni 'ilma wa wasi'ni rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah dunya wal akhirah. Wa minal muqarrabi. Wa minal muqarrabi. Ya kasiran nawali. Ya kasiran nawali. Ya hasan al fi'ali. Ya hasan al fi'ali. Ya qa'iman bila zawali. Ya qa'iman bila zawali. Ya mubdi'an bila misali. Ya mubdi'an bila misali. Falakal hamdu. Falakal hamdu. Wal minnatu. Wal minnatu. Wa syarafu. Wa syarafu. Ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Saterusipun di halaman 98. Halaman 98 baris kaping 8 saking inggil. Laula annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fala imasawika wa mahwika awika lam tasilu ilaihi abada walakin idza arada an yuwassilaka ilaihi ghatta wasfaka biwasfihi wa na'ataka binatihi fawasalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Laula annaka lamuna ora utawi sak temene sira iku latasilu ora bisa tumeka sapa sira ilahi maring Gusti Allah illa ba'da fana ima sawika kejaba sawuse rusake enteke keelekan sira wa ma'wi dawi kalan lebure pira-pira pengakuan sira lam tasil mengko mesti ora iso teka sapa sira maring Allah abadan selawase. Syaraté wong niku iso wusul ning Gusti Allah nek delok keterangan sing sampun-sampun lak kudu ngilangi rasa duwe, ngilangi pengakuan, ngilangi lakon sing elek-elek. Gusti Allah niku maha sae, maha agung. Sing arep sowan kan ya kudu apik sisane ngoten ta. Lha nek wong isane wusul niku kudu ngoten. Sapa sing iso wusul wong? Kabeh wong niku mesti ngaku-ngaku. Lha saged sampean ngilangi plak gak laku ngoten saged. Mboten saged. Bareng ngoten lak. Mboten saged wusul. Banyak ora iso. Kowe lho kowe dhewe. Kowe iki ora iso wusul ora iso. Kowe iku isone diwusul to. Dadi kandhane kon lepas saka kekuatan kok panggah ngayal iso wae. Tapi kok tetu kok di panggah ana lho ta. Maksudnya sing angel iku dudu ngelmune, lek ngelmune niku gampang jenenge ngelmu kok angel. Wis duwe ngelmu yo gampang. Sing angel iku lek lek wis ketemu nih. Angel niku mergo terus lek wis ketemu terus selengke niku lho selengke ngelmu kuwi mare. Iki isoku. Lha niku lek terus pengakuan. Lah nalika pengakuan dadi hijab. Lah nalika dadi hijab dadi aja. Lah nalika aja jenenge ora usul bali. Nah lha terus kapan lah iso teko? Mula di diawangi pengeriki lek panjene awakmu kuwi gak iso wusul, gak iso sambung, gak iso sebo sing sak bener sebo ning ngersane Allah. Kejaba lek pancen keelekanmu wis entek. Lan kejaba lek pancen pengakuan-pengakuanmu wis lebur. Lek ngono syaraté gak bakal kuwi iso wusul. Wis jelas gak iso wusul. Ning ngene Gusti Allah. Walakin tetapi men ida aroda tetkala ini harus ngeresake sapa Allah lah ini Allah harus ngeresok iya caranya ternyata Gusti Allah ini harus ngeresak no anji wasila ingin to nyambungakan neka akan sapa Allah kain siro diteka no ilahi maring Allah diwi caranya ghotto maka nutupi sapa Allah nutupi waspaka yang sifat asli siro sing elek-elek kuwi ditutupi biwaspihi kelawan sifate Allah sing apik-apik. Lho ngoten, dadi sampean iso ngamal kuwi dudu sifate sampean. Niku sifate Gusti Allah sing teko nutupi sifat elek sampean. Lek sifat asline sampean ngono jam papat kuwi yo nglumbruk kaya daging disunduki balung. Dibuntel gombal, kemulan sarung, dibuntel gombal. Niku sifat aslinya niku. Lagi nama-nama daging lumbruk, gitu. Disunduki balung, dibuntel gombal. Lalu niku ada hawane sitik-sitik ngisor dhuwur metu kabeh abate banger. Antepe sing ngisor niku tanggane ya iso enek sing seneng. Terus enek banyune mili teko lambe jenenge ler ya amis. Nggih terus sumuk keringetan keringete ambune ya pengu. Sarung ambune wangi anggere berdiku kumul turu dikebut kebut ngono tok ae wis nyamuke wegah jedet. Niku sifat asli ini sampean. Duh, ewa semono. Sifat asli sing elek kaya ngeten niku kare Gusti ditutupi. Jur sampean iso eling. Eling niku dudu sifat sampean, sifate Gusti Allah. Jur sampean ngerti ngelmu. Ngelmune sesuci, ngelmune wudu, ngelmune donga, ngelmune jawab azan. Duh, ngelmu niku sifate sinten? Allah. Lah niku sampean ditutupi nganggo sifat ilmune Allah. Lah nek mboten sampean iso usul, buktine iso salat niku. Nah, tengriku niku jenenge was apa? Ngoto waspaka biwaspihi. Menutupi sifatmu dengan sifatnya. Wanataka. Wanata. Nyipati sapa Gusti Allah ka ing sira nyipati binak iki kelawan sifate Allah. Sakjane sing agawe niku sinten? Allah. Allah, tapi Allah leh jawab kowe nandangi nglakoni salat. Sampeyan kali Allah terus diomong kowe iki salat. To maknane kowe kuwi nganggo sifatku. Ing dalem leh nandangi perintah-perintah ku. Berarti nandangi perintah niku nggih. Sifate Allah nggih, nek mboten sifate Allah sampean mboten iso nandangi. Sifat sing asale sampean jeneng. Lah sok ora enek kok ora enek, ora enek. Asale ora enek ya pangga ora enek kok. Banyak yang teliti nih, nerak logika. Wah, yang realistis saja Pak Yai, jangan gitu. Nyatanya loh, banyak nek realistisnya yang kamu sawang wajak dengan kamera matamu, dengan kamera matamu dan rekaman otakmu, gambar wajak yang kamu tangkap itu realistis, yang gerak itu manusia. Sama persis ketika kamu nonton film, sengobah itu gambar sing ning layar kuwi. Tapi kan sajane ora enek sengobah. Lho, sampeyan kan mesti paham dicek iki contoh ngoten. Nggih. Lah yo wis lek wis paham. Ngoten. Lek wis dadi ngono, bawa salat mongko nyambungaken mongko nekaken sapa Gusti Allah ka ing sira. Ditekakno ilahi maring Allah. Terus statusnya kayak apa? Orang bisa usul kepada Allah itu bima kelawan sifat, bima kelawan kanugrahan. Mana kang wis nganugrahi sapa Allah hu ing wong. Hu ing ma kok wong. Hu ing ma dianugrahno ilahi ka maring sira. Bisa nek kowe usul ning Gusti Allah iku mergo diparingi mak, diparingi sesuatu yang sesuatu itu dianugerahkan Allah kepadamu. Seandainya Allah tidak menganugerahi sesuatu kepadamu, kamu itu tidak bisa datang kepada Allah. Ojo GR la bima ora kelawan kedhuwean sing lek diteliti gak duwe kuwi min ka saking sira ilahi maring Allah jek ngono. Kamu bisa usul kepada Allah itu bukan dari sesuatu yang darimu sendiri lalu kamu suguh-suguhkan mbok anyok-anyok nek iki lho Gusti niki ngamal kula sampean tampi lho. Kapan kowe iso ngamal kok kapan kok mulai tampi? Gusti niki lho salat kula sampean tampi. Gusti niki lho. Kok iso muni salat kula? Gusti niki sedekah kula. Lho kok iso muni sedekah kula? Lho kok umur-umur nek kula nempel nek kono kuwi lho. Oleh metu ku ya apa, oleh mung gawe ya apa wong kowe ora duwe. Kowe kok iso sedekah duit kok ndi? Lah kula nyambut gawe lho. Saiki kok iso nyambut gawe modal kon. Lah mari tiyang sepah. Lho wong tuamu kok iso ngekeki kowe iku kamelasane sapa? Oh, nggih. Ora ke kecandapan kowe. Tapi lek pas entah itu ya koyo nasibe wong di kebon iku. Kita itu rumah sana kepenuh. Banyak aku sing ikhtiar kok. Ya apa-apa ya saya yang punya hak dan wewenang. Tujur enek budaya royalty. Wah, niku ono hak paten. Kekayaan intelektual kapan kowe duwe intelektual kapan? Wong tuwa ya wis macet ngono kok. Wah, dipikir-pikir wong niku ternyata kenemenen kok lek selengke niku kenemenen. Selengke moro-moro nglungguhi hak Gusti Allah kenemenen. Tapi wong ya piye ya pancen komponen underdile iku kudu ngono lho, Pak. Dan niku lek mboten pitulunge Allah napa saged ta ketutup? Mboten saged. Saya itu mboten. Mare sampai uang iso ngamal, iso ibadah, iso nandangi napa mawon niku ma manna ilaika la bima man melabima mingka ilaihi. Kemudian labima mingka ilaihi ora kok perkara sing tukule kok awakmu terus ilaihi kena mbok saluran hubungan karo Gusti ora iso. Kok iso ma mingka lho? Kowe kok duwe mingka? Kula gadah salat. Salat iki kula atur ya Gusti Allah. Sakjane iki gak kualek. Kula daging dikirimi salat lah ngono to. Apa iso? Wong ora duwe apa-apa ngirimi apa-apa. Ngen. Dan iki kula wawane dadi sopir. Bulan iku asale pengangguran total. Terus karo juwagan sugih kula didadekne sopir. Sopir niku diserah apa mobil niku diserahne kula kan ngrampot. Sampun ngoten. Kula isu-isu ditelepon kalih juragan kula. Anu aku terana mobil. Aku terana mobil siji. Aku terana mobil siji. Lah saiku akhire mobil siji sampean terpeu. Niki juragan mobilnya pun siap lho. Gak iku jane mobil sampean. Saman atur juragan kah? Atau sampean gak punya apa-apa diberi wewenang untuk ngurus mobil jur kita sing ngeteri mobil sampean. Berarti apa? Kemampuan bisa melayani pun itu bukan kemampuan sampean, tapi kemampuan bisa melayani itu pun kiriman dan kesempatan dari Allah Subhanahu. Ayo ngaku aku iso ngadeni. Wong nyatane kowe lek turu senggar senggur yo ora iso apa-apa. Kok iso tangi digugah barang kuwi lho. Kok iso tangi lho digugah. Lha sing gugah sapa? Mak lho digugah ora telek wae gak iso tangi babas ning kuburan yo ora iso tangi yo. Tak kaji apa? Yang turu kebablasan. Wis bosen ning dunya, sego pecel enak kok ditinggal ning kuburan. Ini kena tandanya lah uang itu sajane tidak punya kekuatan apapun. Sampai pun soal musul, soal ibadah, soal ngamal. Itu sedaya ternyata buatan karpe menungso diri. Tapi ini kiriman saking Allah Subhanahu. Sebenarnya ini hakikat kebaikan di sini. Apakah kebaikan hati ini? Ya kebaikan hati itu adalah kumpulnya kepositifan kepada yang maha positif. Kumpulnya kenegatifan kepada yang sangat negatif. Itu namanya baik. Nek ana sampah manggon ning tong sampah, ana panganan manggon ning piring di dhuwur meja, lah itu suasana yang baik. Kalau ada sampah di atas meja, sementara makanan enak kumpul karo sampah, lah itu enggak baik. Sifatnya Allah yang suci, biar menjadi sifatnya Allah. Sifatnya menungso sing elek ben diru menungso. Sifatnya Allah sing kuasa, biar kekuasaan itu milik Allah. Aku tetap gak duwe apa-apa lho ngoten. Dene ketoke tampil kuwi mung bliru lan biduwe akale menungsa lan bliru lan biduwe matane atine menungsa. Nalika nyawang apa-apa salah penisbatan, nalika ndeleh apa salah panggonan roti dianggep telek kucing, telek kucing dianggep roti. Jenang kudus. Heh, merasa salah kabeh to nggih. Niki enek molen, oh iki ngengek iki. Dheleh kono, bungsu enek telek itu lah iki lho jenang kudus. Lah iki ruwet kabeh. Sing duwe haul dan kuah itu Allah Subhanahu wa taala. Menungso itu meng didelehi haul dan kuah. Aja mbok slonongi pengakuanmu, munda kotor. Lah menungso iku sing sering nyelonong. Sing nyelonong apa nih? Atine. Nyelonong sing pengaku niku lak nyelonong. Slonong ora. Kayak kowe iki lho niku slonong. Nalika slonong atine menungso duwe pengakuan, itu namanya sudah menjamah. Ketika menjamah itu jadi enggak suci. Biarkan itu, jangan kamu jamah. Datang ya biar datang. Jangan kamu tolak, tapi juga jangan kamu jamah. Soalnya lek mbok jamah, hilanglah sucinya. Loh, mudan. Soleram, soleram, gitu. Soleram anak yang manis. Anak manis. Iya terus. Janganlah dicium sayang. Kalau dicium merahlah pipinya loh. Soleram itu soleram. Begitu kiriman sapa Gusti Allah yang datang kepadamu itu jangan kau cium. Kalau kamu cium lah merahlah kiriman dari Allah sehingga hilang keasliannya. Akhirnya terus jadi ngamalmu. Dan nalika dadi ngamalmu perlu ada penelitian. Benarkah itu amalmu? Nek sampean losne pisan tak langsung malah. Gaw nyatane sing kedudungan kowe ya kekmu. Mboten niku lak urusane kok ana sing ngono. Apa aja aku sing muni ngono. Nah niku ketata krama kok niku sing alah angel jane ora angel. Wong penak kok malah angel piye. Sing angel niku pancen kemelete ati kula sampeyan niku lho. Wis kadung ngetel ati ancul cilik sembarang kekku niku. Iki makku, iki mbokku, iki mbahku, iki kakangku. Sembarang kok ditempelno ning aku kabeh niku lho. Nanti kok wajib dipetal angele ra karuan. Lah kula wajib kan pelatihan metal niku nyapeh jenenge. Nggih. Wong niku lek gak iso disapeh jenenge cah cilik. Mulane ayo nyapeh pengakuan-pengakuan itu disapeh. Dilatih, dilatih. Wong disapeh iku kok terus ora ngombe iki ora kok. Bar disapeh malah ngombe ni isor nor-nor nggih. Tapi lek nalika urung disapeh mesti tok niku tok. Mimike mboke tok niku. Tapi lek disapeh mengke malah doyan sembarang kalir lan oleh apa-apa pirang-pirang. Jenengan kok iso nyapeh pengakuan justru mungkin diparingi predikat macam-macam kali Gusti Allah. Tapi lek sampean kok ngaku-ngaku, ngakune ya sitok kuwi tok, katek iku urung mesti lek bener. Lek mboten ngerti sama jajal, nek wong pinter kok pengumuman, pengumuman sayalah orang terpandai di dunia. Alah langsung pek ya goblok tenan kowe langsung mati. Nggih to? Tapi lek napa biasa to. Sedaya niki paringane Gusti Allah. Kula nggih namung sadrumo kelampahi. Ah, mboten nggih jenengan saestu. Oh, kiai sak Blitar sak Tulung Agung Jombang Kediri mboten wonten kaya sampeyan. Dhe malah dumuni ngono. Lek kula pokoke sak Tulung Agung Jombang Blitar Kediri niku paling pinter maca kitab niku kula. Alah langsung gak payu ngono. Kiai kok kemlarat. Ngono ngoten lho. Mereka enak pengakuan. Tapi justru saat dilos, sedaya sakit. Sedaya kaulani Allah. Ada kerelaan demokratisasi posisi di hadapan Allah. Bajingan tengik pun bisa menjadi wali. Dan wali berkaromah suatu saat bisa dibenci oleh Allah. Gelem ngoten bareng-bareng lah. Akhirnya tawaduk kabeh. Akhirnya malah oleh pitulunge Gusti Allah. Tapi lek jane sing sombong kan sing melalet sing sitong gundul pasti bo posisi isor cangkeme basa atine ringe-ringe, enak mau ngapik terengki, enak mau ngalek ngenyek lah ni, wah, sing pukul ni pun negatif-negatif tak, itulah keaslian kerusakan yang tumbuh dari manusia. Krono ora disadari, tapi lah disadari ya buat kita sadari, dia punya kekurangan, kurang ya memang kurang, memang aslinya sifatnya menungso ni kurang. Tapi lah ada perintah, kena nandangi sing apik, nggih, tapi itu perintah pun dari Allah. Kalau toh saya nandangi apik bukan karena saya ingin menuntut Allah untuk oleh ijol kabeh, ijol kon, di wong ora ora diko jalu ijol. Diberi kesempatan untuk berbuat baik aja sudah alhamdulillah luar biasa kudu. Wong nyatane ora anggere wong dikeki kudung, nggih. Nggih. Lho padha makhluke padha mringise. Sing diarani khalifah duduk menungso, duduk bedes tapi menungso. Nggih ta? Lho padha sing ngono ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, manuk menjo. Nggih. Tapi kan dia pangkah itu duduk menungso. Dan tidak ada penghormatan untuk dia, paling ya dikagumi. Oh, hebat men kok iso kaya menungso lho ngoten. Tapi apa ta asli sifate manuk menjo iku muni assalamualaikum ngoten. Ben. Wong lek krungu sing hebat ta sing. Manuk menjo apa sing latih? Manuk menjo. Sing latih kok pinter men sing di manuk iki. Latih sampai iso assalamualaikum kan ngoten. Sama ni manuk menjo. Iso Allahu Akbar, iso la haula, iso la ilaha illallah. Niku manuk menjo sing dilatih karo sing di manuk Gusti Allah. Mboten mawon lho. Jadi lek kan wah aku mung sekedar manuk menco nang ngono apa entah. Jadi beres sakit katen beres. Al-wusulu ilallah pangkat wusul ilallah pun sebenarnya juga seperti manuk menco itu. Sampai duwe radar, duwe titen-titen nek tamu teko assalamualaikum lho kok yo titen nek kuwi tamu. Dan itu mungkin yang teko niku duduk sampean sing teko wong liya. Terus manuk menco dibisiki benisu. Diamput. Diamput. Diamput. Matane picek. Matane picek. Kuwi nek tamu yo muni ngono. Diamput. Diamput. Nah, tepak niku. Terserah manuk menco sampean niku arep dilatih sinten. Ya terserah sing teko lah, sing teko sinten. Lah sing teko malaikat. Sing teko hidayah Allah, sing teko pitutuhe Allah. Insyaallah ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Urute padahal kok ya pas. Anak sing dikerep napa? Hamdalah hamdalah hamdalah hamdalah hamdalah hamdalah. Lha iki kudu padha. Allahu Akbar, lobar lobar lobar lobar. Jar persis manuk menco ni kok. Ya, tapi lek sing teko niku pas iblis. Angkrik. Ayo rasakno matamu karo gaple ngoten iki lho. Mbak kertuhe karo iso matane. Kudune wayahku iki lho. Ha. Jongor kon lho. Pantes jan iku pantes lho. Manuk mencone pas sing latih ngoten iku. Lah sakniki ayo golek nggon latihan sing tepak ngoten lho. Lenggon latihan sini. Tepat gitu ngeriku niku sing diarani yumat jisanihi au nasironi. Orang akan berbudaya majusi atau berbudaya nasroni itu tergantung orang tuanya yang latih itu. Oh, dan ada orang hamil-hamil kan dimaca Quran, kan ngakak-ngakak no solawat. Itu lah mergo dalam rangka memencokan anaknya yang di dalam kandungan itu. Al-wusulu utawi wusul teko ilallahi maring Gusti Allah Ta'ala iku layakun ora ana apa wusul ora ana iku illa bimahwi sifatin nafsi kejaba kelawan nglebur pira-pira sifate nafsu waqad i'ala qatil qalbi lan mekot mutus piro-piro gantungane piro-piro alakoh Pira-pira gantungane, pira-pira hubungane ati sak liyane Allah. Lah kok angel men iki, menen angel. Sampeyan dhewe sing karep ya angel. Wasayyin wa. Wasayun. Wasayun utawi suwiji-wiji sing sak sithik iki mindalika saking mengkono-mengkono lebure sifat lan putuse hubungan. Lebure sifate nafsu putuse hubungane ati karo liyane Allah iku layu tasawwaru ora tinemu minal abdi saking kawula. Min haitsu wa saking segi huwa ya kawulane dhewe. Dari segi manungsane asli, sli menungso nyel. Nyel wateke menungso. Niku kon ninggal pengakuan sing penjuru ati. Karo kon nglebur karepe nafsu sing pun kadung dadi. Itu tidak mungkin bisa ditemukan. Sekali napa niku nemplek ning menungso langsung dadi kaya menungso. Walaupun dia sama sekali tidak pernah tahu bagaimana prosesnya, bagaimana dulunya, sing penting nemplek dadi kaya iku. Rambut itu sebagai rambutku, tangannya sebagai tanganku, irungnya sebagai irungku, lambene lambeku. Itu kalau mau tuku lambene apa tuh kan nggak usah gitu lambene nanti kau ini. Luar tuh kok kan sih, lah kau dulu aku dulu aku nggawe, lah mau nggawe ya apa, bahannya apa, lah mau ngeracek piye, citaane piye sama kau sih nggawe lambe apa kau yang ngono. Aku gak nggawe ya, lah piye. Jumbo moro-moroan, lek moro-moroan nek kan perlu dibalek no, orang melok duwe moro-moroan nek balek no negeri sing duwe. Lho kudune lah ngoten aturane nggih to. Wis sampean ora ya nek barang teko sama nakoni ya. Wis sing repot kuwi nek perawan teko langsung jago. Lah iki bojoku lah ngene ruwet ya padhe. Diku mboten ternyata mboten saged. Menungso niku mboten saged melepas pengakuan, tidak bisa melepas hubungan hati dengan selain Allah. Mboten saged sastu. Wis to. Sampun tirakata kaya apa wae iso. Lu wong niku semakin apik semakin pengin ngakoni. Mergo soalnya apik iku pancen matuke diakoni. Emane-mane nek gak diakoni bareng apik niku. Lah ngira ten. Sampeyan niku elek ora ritek. Gak tau ngakoni apik ritek. Lah niku nek nek nuduh sampeyan diarani wong kamal apik sampeyan melok seneng. Sampean turu nglengger sedina, enak wong mirip sampean wiridan sedina. Jadi-jadi sing turu nglengger dalah iku lho, wiridan sedina, ora sampean seneng kok. Padahal gak wiridan kok ngaku wiridan seneng ora karuan. Ngene to dadi. Wong niku masyaallah semenane niku. Ngaku-ngaku ora mbalon duwe. Wong nyilih sepeda nyilih sepeda ya. Nyile sepeda. Terus minggak ini warah bentuk kanyanya. Sepeda apa api indah lu. Ini melak seneng gak. Sepeda melak juga dilem. Melak seneng lah apa. Nah tapi makanya dia menunggui menungso ya. Gawan yang berarti penyakit gawan bayi. Anggir makan ya warah. Ini tunggalin lah teniku. Maka dilihat dari segi ini. Sebenarnya tidak ada orang yang mampu ngusul itu gak ada. Kalau dilihat dari segi sifat aslinya menungso. Nah, cuma li anna dalika, karena saat temennya mengkono-mengkono sifatnya nafsu dan hubungannya hati, ikut tobuhu jadi wateke menungso, wateke abet. Wateke kaula, wateke ngabet, ya mesti ngakoni. Wajib bila tulan tegesi jadi sifat gawane ngabet. Walau lam yakun lamun ora ana apa ila iradatuhu kejaba karepe ngabet dhewe wa amalulan ngamale ngabet dhewe fitasil hadzal ghorobi ing dalem ngasilno iki tujuan wusul marang Allah binafsihi nganggo awak dhewe ngabet bahuma mengkota yang mengkono-mengkono irodah lan ngamal iku min masawi, iku min jumlatil masawi, termasuk golongannya piro-piro keelean wadda awilan tegese pengakuan al-muhtaji kang butuh ila mahwiha maring mlebur masawi lan da'awi. Tegese piye to? Ngene lho. Saumpama sing ana teka teng menungsa niku namung iradah karo ngamale tok. Lho, itu pun sebenarnya iradah dan amal itu pun tetap harus dilepas. Bahwa iradah dan amal itu bukan milik dia. Loh. Lah kok ngene? Soale nek mboten ngoten, nek ngamal karo iradah niku sampean akoni, maka itu termasuk keelean. Karena bukan milikmu kamu akoni. Duduk bojomu mbok akoni bojomu, dijebuki wong sak kampung. Duduk sifatmu mbok akoni, kuwi elek. Yo senajan nyoto-nyoto apik. Tapi lah mbok akoni dadi elek. Sampai upama kowe iso nglebur kuwi, wis aku gak ngaku. Tapi ku ijik ngakoni, lek aku iso nolak pengakuan, yo ngaku neh. Iki to, aku lho, latihan kuwi suwe kan. Latihan apa? Latihan orang ngaku kuwi suwe. Mulane aku saiki wis ngaku-ngaku niku wis semo. Mulane kowe lak iso ngokang aku wae. Oh, tunggale kowe iki ijik ngaku. Iya to lho, apa saged lepas? Mboten saged. Tunggale lek syukur sing asli syukur mboten saged sampean. Soale napa? Ketek sekali sampean iso syukur, syukur itu yang baru datang itu nikmat. Maka kamu perlu mensyukuri lagi. Bangsa kowe mensyukuri nek ada nikmat muncul lagi, perlu syukur lagi. Lha kapan bare lek syukur? Ora iso bar. Wong syukur itu nikmat. Sami kalian niki, sampean ngaku ngaku iso lepas saka hubungan karo makhluk, ngaku iso lepas saka pengakuan-pengakuan, ya jenenge ngaku. Lah delok kuwi yo gak enek sing iso, nggih. Gak enek sing iso. Mula sedaya niki ternyata pangga. Murni total tetep niki kabeh penampilane Allah Subhanahu wa taala. Kala dawuh sapa Sayyidi Abdul Abbas Al-Marsyi, Sayyid Abdul Abbas Al-Marsyi radhiyallahu anhu. Lan yasila ora bakal bisa tumeka. Sapa al-wali wali ilallahi maring Gusti Allah. Hatta tangqati'a sehingga mutus sehingga pedhot anhu saking wali mang apa sing putus syahwatul wusuli semangat syahwat wusul ilallahi maring Allah. Malah dibalik. Wong wi wali ori tak ora iso wusul Gusti Allah selama dhewe isih pengen wusul. Tak ngoten anu. Ben kula saged wusul, kula tak mboten pengen lho jenenge ya pengen. Gera, kula kuwi nyata dicek muni, ben kula iso wusul, kula tak mboten pengen wusul. Lek ngono lah gak pengen wusul iku mergo arep pengen wusul. Nggih. Pokoke sapa-sapa sing ora njaluk ya engko bakal diparingi. Sapa sing njek gelem njaluk ora diparingi. Wah, mongko aku pengen diparingi, lek aku tak gak njaluk. Berarti tindakanmu ora njaluk kuwi justru kuwi pengen njaluk. Engko pengen diparingi. Walah. Terus piye ora usah muni terus sekali kowe metenteng pengen terus piye yo semakin gak iso. Wong iku sekali kowe metenteng pengen ngono terus iku mengke mengaku. Terjadi pengakuan-pengakuan. Ya sing dimaksud putus niku dos pundi? Yakni ngersana sapa Sayyid Abu Labas ing kita wa'ada bin mutus krana tata krama la ing kita umalalin ora berarti putus krono bosen. Lah putus krono bosen kuwi laknat. Sing dimaksud putus teng mriki putus hilangnya pengakuan. Aja sampe putus hubungan, nek putus hubungan iki wis ruwet kowe kok. Ya sudahlah, saya tidak berharap apa-apa. Daripada nanti saya berharap malah kecewa, karena orang yang banyak harapan itu malah banyak kecewanya. Nah, karena memang gak perlu ada harapan, yang ada hanya apa yang mesti terjadi, pantasnya apa saya sebagai hamba, ya jadilah hamba, dan pantasnya Allah jadi bendoro, ya biar Allah jadi bendoro. Maka kehambaan sudah tentu akan diramut dan dirawat oleh bendoro itu mesti. Aku jadi jelas, tak iya pacar jadi jelas, sing jadi caret pun jadi caret, pangkatnya jelas, kuih dipancuri caret. Dipancuri caret, aja mbok walek, aja kok caret yang sama lo gede ini dipancuri jelas, oh nyelilet. Ngelilet caret sama lo gede ini, terus pakai banyu sak gelas, ini ya alah, gabir-gabir ini nyisar, ini sitik, ini ada apa-apa. Posisimu walian, kue ada dia gelas, dan ceretnya itu mancur. Nah, lek, ngono piye, ada dia gelas kosong, gelas kosong. Aja enak pengakuan-pengakuan yang jurune ati ini. Napa nggih saged? Iso. Nek pancen isine gelas kuwi dikosongno karo cerete. Ya lek mboten lak dhisik kene kok. Lah iya ta. Aku ngerti ta lek dhisik ora. Dong asale kowe ora ana terus digrujuk ana kuwi. Kuwi saiki ana, kuwi sakjane pancuran ceret. Ibarate ceret kowe sakjane gak ana ning kudu dipancuri sifat kelomarane Allah njur dadi ana. Sakjane namung ngoten. Qala dawu sapa Sayyidi Abdul Hasan. Sayyid Abdul Hasan Asadili radhiyallahu anhu. Walaya silal waliyu ilallahi wa ma'ahu sahwatun min sahawatihi au tadbirun min tadbiratihi au ikhtiarun min ikhtiaratihi. Walaya silalan ora bakal teko sapa al waliyu wali kekasih Allah teko ilallahi marin Allah wa ma'ahu laniku sertane wali sahwatun utawi isih ana sahwat min sahawatihi saking pira-pira kepinginane si wali. Autat biru nutawa iji ono rancangan-rancangan minta biru diri saking piro-piro rancangane wali diwi au ikhtiaru nutawa iji ono pilihan-pilihan min ikhtiaroti saking piro-piro pilihane si wali diwi iji ono banyak pilihan alternatif tak jane lek gak ngene ya ngene lek gak ngene-ngene gak ngene-ngene lek iji anek gak ngene-ngene gak ngene-ngene ya ku jenenge iji ono pilihan maka masih ada usaha. Ketika masih ada usaha, masih ada gerak. Ketika masih ada gerak, masih ada rasa hidup. Ketika masih ada rasa hidup, berarti masih ada titik kehidupan. Ketika masih ada titik kehidupan, masih ada dua hidup. Yang satu hidup sungguh akoni, yang satu hidupnya Allah. Maka tauhidnya belum muncul, karena ada dua. Yang namanya tauhid itu satu. Maka satu itu harus ada. Kalau masih dua, itu berarti masih remeng-remeng. Sing asli di, sing palsu sing di. Maka yang palsu itulah yang harus hilang. Tinggal yang asli yang satu tadi. Loh, ngoten saja nih. Falau kallallahu. Mengalamun nguculi, ngudari, ngejarno. Sopolo kusya Allah. Ta'alamualurullah nguculi, ngejarno abdahu ingkaulane Allah. Wadhalika sertane mengkono-mengkono kepinginan, pengaturan, rancangan, ikhtiar. Kok se-Allah itu membiarkan hambanya itu terus ngakoni, terus ngeraya, terus nyelonong, mengaku-ngaku, masih ada rancangan-rancangan. Kalau itu dibiarkan Allah, lam yasil. Mengko ora bisa tumeka sapa wong ilahi marin Allah abadan selawase. Walakin tetap ini ila arada tetkala ngersakaken sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur Allah ngersakaken an yuwasila enggen to bisa musolaken bisa nekaken sapa Allah al ilahi sapa Allah abdahu ing kawulane Gusti Allah ditekakno ilahi maring Allah tawalla. Tawalla mongko ngewangi sapa Allah, cara Jawa ngewangi. Tawalla mongko maringi kekuatan sapa Allah. Tawalla mongko paring pembelaan sapa Allah. Zalika ing mengkono-mengkono ngilangi syahwat. Zalika ing mengkono-mengkono ngilangi ikhtiar. Zalika ing mengkono-mengkono ngilangi rancangan. Zalika ing mengkono-mengkono ngilangi pengakuan-pengakuan dan keelekan lahu maring abad. Piye carane? Di antarane contohnya di anjudhiro kelawan nyentongi to'akan sopa Allah, menampilkan sopa Allah lahu kecil nabad, menampilkan min sifati saking biru-biru sifati Allah al-aliyah dikang luhur. Napa sifat luhur ini? Iman. Napa sifat luhur ini? Islam. Dan Allah kaguman asma al-mu'min ini asma al-mu'minul muhaiminul azizul jabbar ya. Nah, Allah kagungan asma as-salam nggih. Berarti wong Islam itu sajane ditemplaki merek as-salam. Ngene jur kelakuane wong Islam, assalamu alaikum. Lah nek ana wong Islam kok ora assalamualaikum tapi dengkulmu mlocot ngono. Ora pas, mereke gak tepak. Merek sing sangka Allah sing dienggo nutup menungso niku, niku kerana menungso ajeng diwusul oleh Allah teng ngersane Gusti Allah. Mulane istilah lek ngene surat napa watini wa zaitun niku laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lah fi ahsani taqwim niku tutup. Ghatani tutup. Wa nu'tahu wa nu'ti min sifatil aliyah wa nu'ti lan ngetokno sapa Allah ing pira-pira sifat-sifate Allah al-qudsiyati kang bangsa suci sehingga kesucian Allah itu pun bisa ditampilkan pada manusia nuwun sewu sakjane upama didelok jlenggreng asline napa to bedane ilang karo banyu sami ta kenapa lek banyu kok terus jadi banyu wudu anggere wong wis raup terus banyune ning nggo kemu kok terus diarani cangkem resik niku jane apa ya resik tenan apa piye resik tenan apa mboten sakjane lagi panggah rusuh sampean kemu lebar kemu kok rasa resik niku jane resik ing pundi wong idune panggah ana kok resik lha niku lak sing tampil lak duduk resike idu sampean lak yang tampil ada kesan dalam otak dan rasa sampean bahwa setelah sikatan, setelah kamu menjadi bersih, itu sebenarnya adalah munculnya penampilan sifat Allah di dalam kesan kesadaran. Seandainya sifat kebersihan kudsiahnya Allah itu tidak muncul dalam kesan hatimu, maka kamu apain saya rasanya bangga nempel, rasa kotornya bangga nempel. Nalika sampean gak ditampili sifat kesempurnaane Allah, nalika sampean gak ditutup nganggo sifat kesuciane Allah, sampean lungguh jejer iku kudu nyumpet irung kabeh. Muga meneng-meneng sing dulu lungguh jejer melok kaji iki WC mlaku terus lungguh melok kaji ngoten. Lagi mboten ilang asline. Cuma krana ketutup sifat jamale Allah, sifat kudsinya Allah, sifat sucinya Allah, maka pakai baju bersih, kalungan serban menjadi semakin indah, dijilbabi semakin cantik. Sebenarnya itu adalah tutup-tutup yang dikirimkan Allah kepada manusia sehingga kesan WC hilang sama sekali. Gila ya apa sama pas delok film sinetron kayak bintangnya ayu terus sama kelingan masya Allah WC kok iso nangis alah iso rasido nikmat delok film ngono kuwi. Gila, itulah yang dimaksud nutupi. Allah menampilkan sifat kudsinya, Allah menampilkan sifat keluhurannya. Termasuk anak uang kok dihormati, dicucuk tangane, monggo terus dinglu rawane lho padahal padha wis ini lho sing sitok kok dengenge sitok dingluke perkara apa? Itu karena penampilan yuzhirani yuzhiro lahu min sifatil alia. Ngeten. Sampai kapan itu marupane sifat ya ribu kang bisa ilang bidalika kelawan mengkono-mengkono penampilane Allah mang apa sing ilang sifatu abdihi pira-pira sifate kawulane Allah wanuutihi wanuutihi lan pira-pira sifate abet ilang anhu saking abet jiwi. Nah itu indikasi apa itu kok sampai ada orang padahal nun jauh ke padha persis sing kene ya lungguh sila ya dremem ya konsentrasi padha tapi salah sing ning gerdu ya sila ya konsentrasi tapi sekat metenteng lho wong sekat niku konsentrasine wong kulo wong tahajud bisa itu ini ada ancaman kok. Wah, dia ini melakukan jebret. Iki kok kepangan kuda, kudanya melakukan. Wah, mati aku. Wuduh, aku konsentrasi untuk menyelamatkan. Wah, habis energi katanya. Persis kaya orang tajud. Allahu Akbar. Benatiku khusuk, gak seliwar-seliwar. Iya loh, ngerti ini sami. Sami. Tapi lek sekat biarannya pengangguran tidak berfungsi. Lek tajud kok jadi asa ayam asa kamakomah mahmuda. Terpuji. Iku sakjane sing ngekeki merek letter terpuji, sing kok terus nganggur gak nek biji, lho niku sing ngekeki sapa? Allah. Lah itu namanya indikasi. Apa indikasinya? Wa yakun lan ana apa zalika mengkono-mengkono paring sifat sing bagus. Ana iku alamatan dadi tetenger alamah habatihi ing atase cintanya Allah. Kalau sampean kok moro-moro punya kesadaran tangi turu kepengen wudu jur gelem salat walau rakaat ini senajan mengel rakaat itu ternyata adalah tanda dan indikasi sampean dicintai Allah. Syukurilah itu. Duh, senajan wis sepele, lelere de masyaallah gantenge terus disut. Sing satu wis kan ndang dolan neh. Itu tandanya masih disayang ibunya. Tapi lek dikei dhuwit, ya dhuwit kana ndang lunga-lunga kana sing ada ndang minggat ngene. Gowo dhuwit akeh tapi kan minggat. Itu hilang sifat kasih sayang. Kalau sampean masih ditimbali lewat rasa, lewat macam-macam iso salah. Atau bahkan mungkin sampean moro-moro kelihatan bahwa sampean kotor, masyaallah kok kotor koyo ngene. Terus masih ada rasa ingin bangkit, ingin sowan kepada Allah. Titik sowan yang ada dalam hati sampean itu sebetulnya adalah itu undangan dari Allah. Hargai, nanti akan tumbuh kekuatan baru juga kiriman dari Allah. Mergo Allah mesti ngutus malaikat delok niku titik kesadaran sing tak wehna undangan tak kon tobat iku wis diwaca ta urung. Sampun wis lah saiki sediakno kendaraan ben budal. Terus disediakan kendaraan itu masih tumpai padu. Oh sampun bisik. Lah nek ngono supiran, cepet aku wis selak kangen. Iku wong tak kon tobat arep adekno waliku. Lho, kula sakniki iku kudu disyukuri. Napa? Sebab niku kiriman keagungan, kiriman kesucian, bungkus kemuliaan sing diparing Allah dateng kawulane. Jadi ternyata musul itu gak karepe menungsa ning kersane Gusti Allah. Lek delok niki berarti sekali wong niku wis budal salat, budal ibadah, budal apa sing positif, namanya sudah memasuki wilayah kekuasaan Allah, sudah memasuki wilayah kesucian Allah. Itulah hadroh ilahiyah. Mulane jur enek wong muni Gusti Allah iku ning ndi-ndi. Nah, ayo. Dipikir aja dipikir. Niki soal rasa. Gusti Allah ning ndi iku artinya penampilan Allah untuk memanggil kawulane berbuat baik dan perbuatan baik itu adalah sifatnya Allah yang digunutupi kawulane. Berarti Allah itu ada di mana-mana. Tapi mana-mana dan siapa-siapa itu bukan Allah. Loh. Jadi, Allah di mana-mana, tapi mana-mana dan siapa-siapa yang di mana-mana itu bukan Allah, karena itu ciptaan Allah. Nah, kalau sudah paham itu, maka sebenarnya enggak ada yang sulit. Wis ta, kowe bajingan tengik ritek. Asal kowe isik duwe rasa. Ora ngakoni apa-apa blas kepositifan, bahkan kowe ngakoni kekawulananmu, saat itu juga kamu sebenarnya sudah masuk di dalam undangan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kowe terdaftar sebagai hamba yang disayang, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati. Kowe pinter ritek sundul langit. Kok moro-moro kowe nganyak atimu nyelonong moro-moro ngakoni sifatnya Allah mbok pek. Sekaligus saat itu pula kamu menjadi orang terjelek di dunia. Na'udzu billah. Insyaallah lek niki dirasa sing tenan, dilatih sing tenan teng jero ati, jare akhire enteng kok nggih sanggane nggih. Mudah enteng napa mudah ruwet? Enggak enteng. Mare kula sampeyan dituduh eleke emoh. Lu dituduh kok emoh lho ngapa to? Wong pancen yo elek tenan. Tapi ora usah jarak-jarak elek. Wong nyatane kowe iki sakjane diparingi sandangan seragam kebaikan akal Allah, kok seragam kebaikan kok Allah mbok jegur-jegurno pencerane kula jenenge kok ora ngregani Allah. Lemah, lho coba terus sing wis apik, sing wis sadar, sing wis santri anu, sing penak iki awak dhewe iki njajal maksiat. Mugo ngono lek njajal maksiat kuwi iso tobat sing tenanan. Mugo anane wong ku ditampa Gusti Allah mergo tobaté tenanan. Lah nek apik terus cilik kaya awak dhewe ngene iki lak iki malah dadekne sombong. Daripada sombong kalau maksiat ben gak sombong. Oh, lah kuwi jenenge jarak. Nantang perkara. Jika seragam apa-apa kau dah budal upacara, kok malah digun daun. Ya rasa itu upacara kau yang mau. Nikulah, Allah. Panjangnya saya sambil nyinyun dumateng Allah. Mugi saya sesuatu pun paling mana yang selamat saking pengakuan-pengakuan kalau wau. Allah kita tutupkan itu dengan sesarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu wa sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamdulillah wa hu ikafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa azimi sultan amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amin. Salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.